Sahabat Indonesia yang super, kita bersua lagi dalam Mario Teguh Golden Ways Special Edition, Golden Heart. Menghadirkan pribadi-pribadi mulia, Yusuf Kala dan Wiranto. Pak Yusuf Kala. Iya, Pak Mario. Izinkan saya bertanya, nilai yang paling mulia yang ada dalam diri Bapak, yang akan menjadi mutu manikam bagi kehidupan kita sebagai yang Bapak pimpin, apa itu Pak? Sulit bagi saya untuk menilai diri saya sendiri. Karena saya menganggap apa yang saya lakukan itu sesuatu yang biasa untuk saya, dari segi hati saya. Justru sering pertanyaan itu saya kembalikan, sebenarnya apa menilai saya dari yang baiknya apa gitu kan. Nah, sekarang bebannya ada di saya. Bapak begini. Saya belajar ilmu manajemen di belahan dunia yang lain, saya menjabat di perbankan, saya menjadi konsultan, saya berputar kemana-mana, tidak pernah saya bisa berhasil mencapai kelas yang Bapak capai. Iya. Ya, saya baru mengerti bahwa Bapak hartanya banyak dan uangnya banyak itu karena sepatunya hemat. Izinkan saya menyimpulkan, ya, bahwa yang saya lihat sebagai pengamat, Bapak adalah pribadi yang sangat sederhana. Demikian sederhana sampai dampaknya tidak sederhana. Ya. Teman-teman itu ingin tepuk tangan Bapak sekarang. Tapi terpukau sekali karena jarang sekali orang di dalam keikhlasannya untuk sederhana meminta Tuhan penggunaan bagi dirinya. Bisa dibayangkan itu? Kalau orang berdoa, Tuhan gunakanlah aku. Itu hanya harus orang yang sangat ikhlas. Tetapi juga orang yang harus mempersiapkan diri, Pak ya. Karena Bapak tidak mungkin bisa hanya menyerahkan diri kepada tugas dari Tuhan tanpa kepemimpinan diri yang super. Ya. Ya, yes, Bapak, untuk itu kami sangat menghormati Bapak. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Pak Wiranto yang terhormat. Dalam berbicara dengan orang lain, banyak orang lain khawatir bahwa kalau dia tidak mengakali yang diajak bicaranya, tidak memberikan trik atau tipuan, nanti dia tidak dimuliakan Tuhan. Oh. Ya. Nah, bagaimana Bapak menyikapi keikhlasan dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan agar Bapak ditugaskan menjadi pemimpin bagi kebaikan? Iya, tidak mudah memang. Tatkala seseorang harus bisa menetralisir berbagai nafsu-nafsu pribadinya untuk kebaikan orang lain. Nah, disinilah terjadi perjuangan dan pergulatan seorang calon pemimpin, mampukah dia untuk berbuat sesuatu tanpa ada pamrih. Nah, pelajaran yang saya terima ternyata juga mudah-mudahan dapat kami lakukan adalah bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tatkala memberikan pengabdian tidak ingin mendapatkan apa-apa dari apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, saya sangat setuju dan mudah-mudahan kami dapat melakukan itu, melakukan kewajiban kami tanpa kami ingin mendapatkan apa-apa dari posisi kami itu. Gitu. Ya. Karena sebetulnya bayaran kita itu dari Tuhan. Iya, betul. Karena segalanya memang suatu amanat dari Tuhan yang Maha Kuasa dan juga mandat dari rakyat. Jadi kami barangkali dapat dikatakan hanya sebagai instrumen untuk kebaikan. Instrumen untuk berbuat kebajikan bagi kemuliaan bangsa Indonesia. Oh, super sekali. Super sekali. Jadi tidak boleh ada cara buruk untuk mencapai kebaikan. Iya. Super sekali. Betul. Nah, izinkan saya, di sahabat Indonesia yang super, mari kita lihat tayangan kecil ini, lalu kita mintakan pendapat, masukan dari pribadi-pribadi mulia yang hadir dalam Golden Hearts malam ini. Silakan. Para murid sekolah dasar Mulyo Asri 2 Ampel Gading, Malang, Jawa Timur ini menangis terseduh-seduh.